adalah Karisma. Adalah Sari. Jadi teringat zaman dulu. Dengarkanlah kasihku, rintihan hati ini yang selalu memanggilmu, selalu merindukanmu. Bukan maksud hatiku untuk sakiti hati.